نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله segala puji syukur kita panjatkan. Sudah berapa rembulan kita tidak berjumpa, Pak? Terlalu lama rasanya ya. Tapi alhamdulillah Allah masih izinkan kita ketemu lagi di sini. Alhamdulillah. Nikmat yang luar biasa. Di saat tadinya lewat rel kereta api, orang berjejer dengan urusan dunianya. Yang mau ke sini, yang mau ke sana, sampai bingung mau mana yang lewat. Motor, motor. Kalau mobil kita maklum ya. Tapi alhamdulillah Allah masih gerakan kita jalan datang ke masjid. Masjid musala nih. Masjid, Masjid Nurul Mursalin yang kita cintai, alhamdulillah. Semoga Allah kasih keberkahan buat kita semua di sini dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kewajiban penting yang harus kita sadari. Kita mesti patuh dan tunduk kepada Rasulullah SAW. Terutama dalam bab ibadah. Karena ibadah ini adalah beliau SAW yang nuntut. Yang nuntun. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita mengikuti tuntunan. Ketika ada orang, ada kiai yang mengajak kita menyelisihi tuntunan Rasulullah SAW, apakah kita ambil perkataannya? Tidak. Manusia termulia Rasulullah SAW maupun Habib mengatakan begini-begini tapi menyelisih Rasulullah SAW, enggak ada urusan sama dia. Paham? Paham insyaallah. Nah, kita pembahasan pada waktu yang singkat ini waspadai penghapus amal. Karena gini jamaah, kita hidup di zaman untuk mendapatkan pahala mencari amal soleh jauh lebih mudah di zaman dulu. Zaman sekarang kalau misalnya mau sedekah ya pakai QR code kan, tinggal di scan sedekah udah bismillah. Mau umroh kalau zaman dulu berapa Pak? Naik apa dulu Pak? Jangan kejauhan lah, kita yang masih hidup nih. Naik apa? Kapal laut ya. Ada yang ngalamin naik kapal laut ke Arab Saudi enggak? Ada yang pernah dengar ceritanya enggak berapa lama? Berapa lama kira-kira Pak? 6 bulan. 6 bulan tuh. Pak, 6 bulan. 6 bulan di kapal bagaimana rasanya Pak? Ada yang baru sejam aja udah pucet mukanya, pegangan terus ini kapan sampainya nih, baru sejam. Bagaimana 6 bulan di kapal laut? Untuk umroh yang berapa lama kalau umroh? Hitungan hari enggak kalau orang umroh? Berapa? 3 jam selesai kalau umroh ya, kita bukan bicara haji. Kalau haji tentu lebih lama. Umroh 3 jam. Pulang lagi, Pak. Pulang lagi berapa lama? 6 bulan lagi. Zaman sekarang naik pesawat berapa lama? 9 jam. 9 jam udah sampai Jeddah. Naik kereta cepat berapa? 2 jam. Naik kereta cepat 2 jam sampai di Mekah. Bahkan sekarang orang bisa datang hari Jumat, Ahad pagi udah balik ke Indonesia, udah nyampe dia kumpul sama saudaranya, udah umroh. Semudah itu. Kita hidup di zaman beramal soleh jauh lebih mudah dibandingkan zaman dulu. Masya Allah, hadiahnya satu kantong nih. 1, 2, 3. Masya Allah. Jadi kalau ada pertanyaan langsung jawab, Anda langsung kasih nih. Ya gak seberapa, tapi semoga memicu kita untuk semangat belajar dan semangat beramal soleh. Kita hidup di zaman ketika amal soleh begitu mudah untuk dikerjakan, tapi di zaman yang sama di mana amal soleh makin mudah hilang tanpa notifikasi. Alias amalan itu terhapus. Amalan bisa terhapus. Kalau kita chat di WA, terhapus ada tulisannya gak? Ada ya, message is deleted. Tapi kalau amal soleh kita terhapus pahalanya, ada catatannya gak? Ada infonya gak? Gak ada. Seorang muslim atau muslimah bisa saja di tengah malam dia tahajud sholat sendirian di tengah gelapnya malam. Tapi pada saat yang bersamaan, dia juga melakukan dosa di saat kesendiriannya. Dengan ketika dia selesai sholat, dia posting. Dia post di mana? Instagram atau Facebook ya. Alhamdulillah, sudah selesai sholat tahajudku yang aku biasakan dari semenjak balik. Dia posting fotonya tidak menggunakan jilbab. Auratnya dilihat banyak orang. Alangkah ruginya kalau kita seperti itu. Karena ketika dosa pasti tercatat. Ketika seseorang melakukan dosa, dosa tercatat, Pak. Tapi ketika seseorang melakukan amal soleh, belum tentu tercatat. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, amal soleh ini bisa tercatat, terus kemudian hilang ganjarannya. Tertiup bagaikan debu. Hilang semua. Yang tertinggal di kepala kita hanya perasaan pernah beramal. Pernah sholat, pernah puasa, pernah umroh, na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu. Dan kami hadapkan, kami perlihatkan apa-apa yang diperbuat min amalin, dari amal-amalnya. Faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami jadikan amalan-amalan itu bagaikan debu-debu yang berterbangan. Debu kalau berterbangan bagaimana, Pak? Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Hilang sudah begitu tanpa bekas. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yasriquna wa yaznun? Apakah mereka itu orang-orang yang berzina? Apakah mereka itu orang-orang yang mencuri?" Qala la, tidak, kata Rasulullah SAW. "Lakinnahumul ladzina yusalluna wa yasumuna." Tapi mereka orang-orang yang sholat. Orang-orang yang berpuasa. "Wa yatasaddaquna," dan mereka orang-orang yang bersedekah. "Wa yakhafuna an yutaqabbala minhum," dan mereka adalah orang-orang yang takut tidak diterima amalannya. Para sahabat takut. Takut menjadi orang-orang yang amalannya tertiup bagaikan debu. Lalu bagaimana dengan kita? Yang kadang maaf, yang penting sholat, yang penting puasa. Apakah kita masih merasa aman? Kita di sini bukan untuk menghakimi orang-orang. Kita di sini bab muhasabah, memperbaiki diri kita. Bukan untuk menyudutkan orang-orang, tapi menyadarkan diri kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang tertipu, yang amalannya tertiup bagaikan debu. Nah, kita akan bahas nih, apa saja hal-hal yang dapat menghapus amalan-amalan kita. Karena ketika kita merasa sudah berbuat amal soleh, kemudian terbalut dengan rasa ujub, terbalut dengan rasa riya, dan Islam bukan perkara tentang lomba banyak-banyakan amal. Tapi amalan yang terbaik adalah amalan yang ikhlas karena Allah Ta'ala dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Kita harus menjaga bagaimana amalan kita tetap ikhlas. Bagaimana amalan kita, apakah sudah sesuai dengan tuntunan sunnah atau belum. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang merugi. Ibaratnya, ini ibarat aja ya. Misalnya kita anggap ada satu toren besar nih, penampungan amal kita, misal aja. Ketika kita beramal soleh, contohnya misalnya pakai gayung ya. Kita sudah berusaha, susah payah ngisi nih. Tapi di situ ada lubang besar sebesar ember. Akan sia-sia kita ngisi terus, walaupun kita tetap berusaha mengisi kan. Kita tidak mau menjadi orang yang mengisi toren dengan sendok dan lubangnya besar. Nah, pembahasan kita di sini bagaimana menghilangkan lubang itu jika mungkin. Minimal kita membuat kecil agar tidak ada atau berkurang amalan-amalan kita yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, penghapus amal kita ini adalah biang dari semua segala kejahatan. Ketika seseorang berbuat kesyirikan, seseorang berbuat murtad, seseorang berbuat nifak atau dia menjadi orang yang munafik. Kenapa ini biang dari semua kerusakan? Karena ketika ada seseorang melakukan perbuatan ini ya, ini bukan hanya menghilangkan 1-2 amal, Pak. Tapi menghilangkan semua amal yang dia pernah kerjakan dari semenjak tercatat. Jadi semua amalnya hilang. Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat 5, "Wa may yakfur bil iman," barang siapa yang kafir sesudah iman, sudah beriman, "faqad habita 'amaluhu," sesungguhnya batal, hilang semua, terhapus amalannya, "wa huwa fil akhirati minal khasirin," dan sesungguhnya dia di dalam akhirat dalam keadaan merugi. Kita lihat penggalan ayat yang pertama. Barang siapa yang kafir sesudah beriman. Adakah pertanyaan di kepala kita? Mungkinkah Ustaz sudah beriman jadi kafir? Mungkinkah? Ada yang mau jawab? Mungkinkah? Contohnya, angkat tangan, ini ada hadiahnya nih, Masya Allah. Mana? Silakan Pak. Apa contohnya? Masya Allah. Jadi kemungkinannya ada 2. Pertama, dia memang jelas menjadi orang kafir ketika dia murtad, ya kan? Kedua, ini yang lebih berbahaya. Dia tetap Islam, ya kan? Tetap sholat, tetap puasa, tapi di saat yang bersamaan melakukan perbuatan-perbuatan kufur. Perbuatan yang dijanjikan mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan holidina fiha. Kekal di dalamnya. Ketika dia melakukan perbuatan kekafiran, meninggalkan sholat, ya kan? Beda hukumnya antara malas sama mendustakan perintah Allah. Tidak percaya Al-Quran. Ada gak Pak orang gak percaya Al-Quran? Tapi Islam ada. Percaya sama apa contohnya? Pawang hujan, ya. Jemur celana dalam, apa hubungannya jemur celana dalam? Percaya lagi, subhanallah. Ya kan? Atau kalau mau beli rumah, jangan yang tusuk sate. Ada kan? Feng Shui-nya. Ada orang-orang seperti itu. Walaupun Islam. Atau pasang tulisan-tulisan di atas pintu rumah kita. Agar apa? Agar gak masuk maling, kata dia. Walaupun tulisannya bahasa Arab, Pak. Walaupun tulisannya bahasa Arab. Ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran untuk dibaca. Bukan untuk dijadikan jimat. Karena yang mendatangkan kebaikan dan mendatangkan keburukan sebagai ujian kepada manusia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada urusannya sama jimat. Kalau mau nikah, pilih apa? Tanggal apa? Tanggal baik. Dalam Islam tidak ada tanggal sial. Dan ancamannya, seseorang yang berbuat kesyirikan, ketika dia tidak bertobat, belum bertobat ketika meninggal, akan dibawa nih dosa syiriknya. Dan dosa syirik, Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang berbuat kesyirikan. Tidak diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain itu sesuai kehendak Allah. Jadi syirik ini bukan perkara main-main, Pak. Bahaya. Kita lihat orang-orang jahiliyah, Pak. Kalau di laut, mereka tuh percaya sama Allah, berdoa ikhlas kepada Allah. Tapi di darat, kembali lagi nyembah berhala dan yang lainnya. Orang zaman sekarang, naudzubillah, ada orang yang di darat, di laut, di udara, berbuat syirik terus menerus. Kita harus hati-hati. Jangan sampai ada diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi jatuh kepada dosa ini. Karena ancamannya luar biasa. Dan perlu kita pahami, kesyirikan itu bukanlah mesti ada patung, kita sujud-sujud di situ, ya Pak ya. Dan Ustaz, aku percaya, aku bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadiah buat Bapak nih, belum dikasih nih, nanti keburu lupa anak. Afwan Pak ya. Bisa diambil tolong, maaf Pak. Afwan. Jadi kesyirikan ini bukan berarti melulu mesti ada berhala yang disembah. Pernahkah kita melihat teman kita pakai gelang, ya Pak ya? Gelang yang kotak-kotak atau apalah, atau bentuknya akar ya. Katanya, ya ini aura positif Ustaz katanya. Kalau ketemu aura negatif nanti nyetrum berarti dia ya. Atau misalnya mau bangun kos-kosan di sini ya. Mesti sembelih apa dulu? Hah? Kambing ya. Sembelih kambing dulu. Nanti darahnya di apa itu ya? Disebarlah di adukan semen. Hati-hati. Masih ada orang begitu, Pak? Masih ada. Atau bawa kerbau disembelih di laut, sedekah buat laut, kata dia. Walaupun menggunakan kata-kata sedekah. Walaupun yang nyembelih di atas laut itu pakai baju putih-putih ya, pakai peci. Dipanggil Pak Kiai, Pak Ustaz, Pak Habib. Tapi jika perlakukannya seperti itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya itu adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Ada juga yang percaya dengan zodiaknya, Pak ya. bintang lahir, Sagittarius, Capricorn. Mungkin yang Gen Z gak ngalamin nih. Yang tua-tua biasanya tahu nih. Lihat di mana? Di majalah ya. Asmara, apa biasanya asmara tuh? Membara. Asmara membara. Hati-hati. Enggak percaya sih, Stad. Kalau misalnya enggak benar. Kalau benar sih percaya dia. Kalau pas kebetulan benar. Bapak pernah lihat ada acara, ada pawang hujannya. Dan biiznillah enggak hujan. Pernah kan? Apakah itu karena pawang hujannya, Anda tanya? Enggak. Tapi kok terjadi? Bagaimana? Itu ujian. Ujian buat manusia yang melihat seperti itu. Apakah dia tetap percaya sama pawang hujannya? Atau dia memang yakin itu semua kehendak Allah? Allah jadikan tidak hujan atau hujan, kehendak Allah. Ketika sesuai, apakah kita yakini dari pawang hujannya? Lah. Itu Allah jadikan. Stad, sampai 5 kali, Stad. Ketika ada pawang hujan masyhur ini, gak hujan sama dia. Itu ujian, ahi. Buat kita. Jangan tergoda, jangan terprovokasi. Masa mau 2000 kali gak hujan, ketika ada pawang hujan, tetap mau miliaran kali ada dia, tetap semua kekuasaan Allah. Gak ada urusan sama dia. Tidak ada sepeser pun sumbangsih orang itu terhadap naik turunnya hujan. Jadi kita jangan sampai tertipu. Apalagi sekarang ada metode baru nih. Dulu sempat viral ya. Cek Hodam. Pernah dengar ke Cek Hodam? Iya kan? Cek Hodam lagi. Ya Allah. Hati-hati jamaah. Ketika kita menggantungkan sesuatu di mobil kita ya. Atau menyimpan sebuah jimat. Atau percaya penglaris ya Pak ya. Boleh gak percaya penglaris? Ayo Pak, beli Pak penglaris Pak. Atau ada uang 1000-an lecek zaman dulu di dompetnya dia. Iya Ustaz. Ini biar manggil yang 100.000 biar datang juga. Ini uang pertama kali ini. Atau dompetnya yang dia tetap pakai walaupun sudah lubang-lubang. Dia percaya dompet ini mendatangkan kesuksesan dalam bisnisnya. Oleh karena itu kita perlu ilmu ini. Ini yang pertama yang menghapus amal seseorang, bukan hanya menghapus 1 atau 2 sampai 0. Bukan cuma 0. Siksa di dalam neraka, na'udzubillah. Amalan kita yang masih sedikit ini, alangkah ruginya kalau kita biarkan terbatalkan oleh perkara ini, na'udzubillah. Yang kedua, penghapus amal seseorang adalah ketika dia berbuat riya. Dalam surat Al-Ma'un ayat 4-6, Allah katakan, fawailul lil musallin, wailul, celaka, binasa, musibah buat orang-orang sholat. Ternyata walaupun seseorang sholat, masih bisa celaka, Pak. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka orang-orang yang lalai dari sholatnya. Para ulama mengatakan lalai itu apa? Meninggalkan sholatnya. Atau waktunya digeser-geser. Tidak mementingkan sholatnya. Ntar aja, ntar. Tahu-tahu masuk waktu berikutnya. Alladzina hum yura'un. Mereka orang-orang yang riya. Jadi ternyata sholat pun bisa riya. Dan riya ini adalah perbuatan yang menyebabkan amalan seseorang menjadi sia-sia. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW pernah mengatakan, inna akhwafa ma akhwafu alaikum syirkal asghar. Sesungguhnya dari semua yang paling aku khawatirkan terjadi pada kalian, syirik kecil. Qalu, berkata nih para sahabat, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Rasulullah SAW menjawab, ar-riya, riya. Karena riya itu, jadi begini, riya itu pada bab amal soleh kan, dalam bab ibadah. Ketika ibadah yang harusnya dia mengharapkan ikhlas karena Allah, dia palingkan, dia rubah menjadi karena makhluk dan yang lainnya. Misalnya ada yang baru beli HP baru, tulis, alhamdulillah rezeki rutin sedekah subuh. Padahal sih dia mau pamer aja barang-barang dia. Ingin pamer kesuksesan dunianya. Ingin mendapatkan validasi dari manusia. Bukan mau mengajak orang bersedekah. Dan riya ini berat. Karena sulit kita identifikasi. Kalau seseorang minum homer, jelas pak. Mesti megang botol dulu, nunggak dulu, mabok dulu. Mudah terlihat dari perbuatannya. Kita langsung tahu itu maksiat. Kalau riya bagaimana? Letaknya di mana riya? Di hati. Di hati kita masing-masing. Dan kita gak boleh menghukumi orang lain riya. Itu urusan dia dengan Allah. Oh, Pak Haji nyumbang ubin riya nih pasti nih. Gak boleh. Ini urusan kita sama Allah. Jangan sampai kita berkaitan dengan orang lain. Ketika seseorang misalnya umroh, ya posting. Sekarang kan zamannya posting kan, di WA story lah, di mana lah diposting semua sama dia. Sampai tukang sayur jualan di WA story. Ibu-ibu yang mau belanja lihat WA story saya, Bu, tiap hari ganti-ganti. Saat ane posting lagi umroh ini untuk memotivasi saudara-saudara ane biar bisa berangkat umroh juga. Boleh enggak? Boleh gak? Niatnya baik gak? Baik, boleh. Bukan sombong, Ustaz. Mungkin awalnya ikhlas ya. Awalnya. Tapi saat banyak yang memuji, alhamdulillah nih, yang komen banyak. Terima kasar. Hati mulai goyang. Geser. Posting lagi ah. Mumpung masih di tanah suci, kata dia. Oke lah. Dia gak tergoda untuk riya. Tapi muncul postingan temennya. Lagi ke Amerika. Muncul di hatinya. Negeri kafir. Aneh dong umroh. Gimana begitu? Hah? Apa tuh yang muncul? Bukan riya, bukan. Apa? Mana angkat tangan? Ah, nah, hadiah buat antum nih. Ganti-ganti ya. Apa? Ini gak ada sponsor nih, Masya Allah. Yang pam-pam sih emang tadi. Gak ada sponsor nih. Masya Allah teman-teman semua. Ujub. Negeri kafir, mendingan aneh umroh. Ibadah, bukan healing, kata dia. Oleh karena itu, niat bahaya memang. Mudah berubah-ubah. Dalam satu menit aja bisa berubah berkali-kali tuh. Bisa awal ikhlas. Bagaimana hukumnya? Beda-beda. Panjang pembahasannya. Kalau di tengah bagaimana, kalau di akhir bagaimana, kalau kita tolak bagaimana, kalau kita setujui bagaimana. Oleh karena itu lebih baik main aman. Sembunyikan ibadah kita. Jangan tergoda lagi belajar ya, nuntut ilmu. Ada ustadz dari luar kota terkenal datang kita. Selfie dulu sama ustadznya. Atau ustadznya jauh gak apa-apa deh. Yang penting kitanya ada di frame. Antum yang mana? Itu tuh yang kecil tuh, lihat pala hitam tuh. Peci putih. Hati-hati. Main aman. Rugi kita kalau amalan-amalan kita terhapuskan. Dan riya, apa cuma terhapus? Dapat dosa enggak? Dapat dosa. Jadi kalau syirik, terbatal semua, hilang semua, masuk neraka. Kalau riya, bagaimana? Hilang amalan itu dan dapat dosa, ya kan? Yang ketiga, penghapus amalan seseorang adalah ketika dia menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti orang yang diberikan. Dalilnya apa? Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini sebutan buat orang-orang yang beriman. Bukan ya ayuhan nas. Kita yang datang di sini insya Allah mengaku beriman kepada Allah SWT. La tubtilu shadaqatikum. Jangan kalian batalkan sedekah kalian. Ternyata sedekah bisa batal. Bagaimana batal sedekah? Mau masukin kotak, gak jadi. Apakah begitu? Hah? Bukan. Bil manni wal adza. Jangan kau batalkan sedekahmu. Dalam tafsir dikatakan menghilangkan pahala sedekahmu. Sedekahnya terjadi tapi pahalanya gak ada. Bil manni, dengan menyebut-nyebut. Wal adza. Ada nih memberikan gangguan atau menyakiti perasaan orang yang diberikan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang berinfak atau bersedekah ingin dilihat oleh manusia. Jadi sedekah itu bisa hilang pahalanya. Dan zaman sekarang masya Allah ya, banyak sekali orang-orang berlomba-lomba sedekah. Luar biasa. Semoga Allah ganjar mereka dengan pahala yang berlimpah. Apalagi buat saudara-saudara kita yang di Sumatera ya. Bismillah, bantu. Kalau kita gak bisa bantu tenaga, bantu doa. Kalau bisa bantu harta, alhamdulillah. Kalau kita bisa tiga-tiganya, bismillah deh. Karena zaman sekarang ketika sedekah, ada orang-orang yang bukan hanya lagi terang-terangan. Memang sedekah boleh dilakukan terang-terangan. Tapi ada syarat-syaratnya. Misalnya niatnya untuk memotivasi orang, masih boleh. Dia bisa selamat hatinya, masih boleh. Karena ada orang yang sedekah zaman sekarang kita lihat di mana? Di YouTube, di mana ya? Berhentiin orang di pinggir jalan. Bapak mau makan apa? Aku pengen makan nasi Padang nih. Sebentar, Pak. Kan direkam kan? Dari jauh ngerekamnya. Orangnya balik lagi. Bawa gerobak nasi Padang semua isinya. Ini semua buat Bapak. Hah? Gitu deh. Iya ada kan? Mau makan, nih Pak TV. Lah orang mau makan dibawain TV. Di shoot mukanya lagi makan dengan lahap belepotan gitu si bapaknya itu. Alhamdulillah hari ini kita sudah bantu Bapak Fulan. Besok kemana lagi kita? Ikuti episode berikutnya. Ya kan? Akhirnya apa? Viral. Kalau viral dapat apa? Follower. Kalau follower dapat? Uang, duit. Yang didapatkan jauh lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan nasi padang yang dikasih? Lebih banyak. Google Ads itu banyak itu. AdSense itu luar biasa. Dolar, Pak. Kalau orang menjadikannya cuan, kaya raya dia. Kalau kita yang nerima nasi padang itu, mau gak kita di zoom gitu? Dikasih lihat muka kita, gak mau kan? Tapi kondisinya kan kalau lapar bagaimana, Pak? Daripada gak makan ya kan? Udah terima aja, bismillah, terserah. Ente mau manfaatin muka ana, mau diputar ulang-ulang, mau viral, mau FYP, terserah. Yang penting ana, keluarga ana makan. Iya kan? Contoh lain, masjid lagi renovasi, pembelian AC. Semua AC ini ana yang tanggung, gak ada yang boleh beli katanya. Karena dia donatur terbesar, diangkat jadi ketua DKM masjid. Ketika ada rapat, ini gordennya warna hijau atau biru? Ada yang hijau, ada yang biru, ada yang aku maunya pink. Jangan Pak, kok pink gini, masjid kita udah bagus nih warnanya. Udah, selain donatur gak usah ngatur katanya. Waduh, ngeri ya. Bahaya kalau seperti itu. Atau begini, ada saudara kita, adik kita dari kampung kita ajak. Pak Cahyo mana kampungnya? Jogja. Diajak dari Jogja sampai di Jakarta, tinggal di rumah bareng-bareng, masih susah adik. Jadi pengusaha baut, kaya raya. Ada orang yang terus ketika abangnya misalnya bantu, terus adiknya yang sibuk gak bisa, dia bilang, sombong kamu. Dulu kamu waktu susah kamu tinggal di rumahku, makan apa yang aku makan. Sekarang kamu sukses. Nah, gak boleh gitu. Menyakiti perasaan, menyebut-nyebut pemberian kita. Kalau gak aku sekolahkan, kamu gak bisa sukses begini. Gak boleh. Yang keempat, pembatal amalan seseorang adalah ketika dia mendustakan takdir. Dalam hadis riwayat Hasan, yang dihasankan hadis riwayat Ibnu Abi Asim, dikatakan, salasatun la yakbalullahu lahum sorfan wala adlan. Ada tiga orang yang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amalannya. Akun, ini orang durhaka. Mananun, yang tadi kita bahas, yang suka menyebut-nyebut pemberian. Yang ketiga adalah wa mukadzibun bil qadar. Orang yang mendustakan takdir. Mendustakan takdir bukan berarti bahwa dia semuanya dia gak percaya terjadi karena izin Allah. Tapi ada satu peristiwa yang dia gak terima. Contohnya ketika anaknya tidak terima dalam ujian masuk ke PTN negeri, perguruan tinggi negeri gak keterima. Dia mengatakan, aku sudah sholat tahajud nih, aku udah sedekah rutin, kenapa masih gak lulus, gak diterima. Ucapan ini mencerminkan ketidakridhaan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika suaminya meninggal, mas, kenapa kamu meninggal, mas? Kau tinggalkan aku sendiri di dunia ini. Kenapa enggak si Pak itu aja? Kenapa harus kamu? Aku mesti bagaimana, katanya. Meratap. Dan kita harus yakin yang penting. Bahwa segala sesuatu yang Allah takdirkan. Ini harus kita garis bawahin. Segala sesuatu yang Allah takdirkan. Pasti terbaik buat kita. Perkara itu baik atau buruk. Itu pasti yang terbaik buat kita. Perkara kita suka atau tidak suka. Allah katakan dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surat apa itu? Ayat berapa? Ini ada hadiahnya nih. Bisa jadi engkau suka sesuatu padahal itu buruk. Allah Maha mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Silakan. Surat apa? Ayat berapa, Pak? Aduh, dikit lagi. Enggak bisa dibagi dua ini, Pak, tapi enggak apa-apa. Al-Baqarahnya dapat buat Bapak nih. Ayat berapa? Silakan. Ah, 216, Masya Allah, barakallahu fiik, hadiah buat. Masih ada dua lagi hadiahnya, Insya Allah. Al-Baqarah 216. Kita harus pahami ini benar-benar makna dari ayat ini. Karena keburukan itu gak selalu yang terburuk buat kita. Selanjutnya, yang kelima, ketika seseorang meninggalkan sholat asar, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita hambanya untuk mengerjakan semua sholat. Dan juga sholat wusta atau sholat asar. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jaga sholat-sholat kalian dan sholat wusta, sholat pertengahan. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah dengan khusyuk, dengan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalil ketika seorang meninggalkan sholat asar itu menyebabkan amalannya terhapuskan? Dalam hadis riwayat dari Abu Malik, Amir bin Usamah bin Amir al-Huzli, ia berkata, kami bersama Buraidah pada sebuah peperangan yang berkecamuk. Lalu ia mengatakan, segera nih sholat asar. Karena ada hadis dari Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari, dikatakan, man taraka sholatal asr, siapa yang meninggalkan sholat asar, faqad habita amaluhu, sesungguhnya telah gugur amalannya. Kita hidup di zaman serba cepat, ya Pak ya. Semua cepat. Gak berasa nih, bentar lagi udah mau puasa lagi. Perasaan baru kemarin beli baju lebaran, ini udah mau puasa lagi. Sekarang ada orang-orang yang kalau subuhnya kesiangan, zuhurnya masih meeting, asarnya, asar kadang lupa ya. Karena waktu asar tuh singkat. Karena perasaan masih terang, tahu-tahu gelap. Maghribnya di jalan, isanya tidur. Sibuk dengan pekerjaan sampai melalaikan sholat asar. Nasihat buat teman-teman, jangan lupa install di HP kita tuh waktu-waktu sholat. Taruh di halaman yang paling depan. Jadi yang sering kita lihat, berapa menit lagi waktu sholat berikutnya. Itu yang harusnya kita lihat. Kalau jam berapa sih gak begitu signifikan. Yang penting kita harus tahu waktu sholat berikutnya kapan. Kalau seseorang sibuk dengan pekerjaannya hingga dia lalai dari sholat asar, rugi kita. Karena dikatakan dalam hadis Bukhari, kita bicara kitab Sahih Bukhari, kitab tersohih nomor 2 setelah Al-Quran. Sibuk mencari rezeki, kata dia, mengejar materi. Padahal Rob yang sama yang memberikan rezeki kepada dia, yang memerintahkan dia untuk menjaga sholat asar. Ada orang yang mengatakan begini, Allah Maha Tahu Ustaz alasan ana skip sholat asar, kata dia. Kan yang penting Allah Maha Pengampun. Dia menggunakan dalil dari surat Al-Hijr ayat 49. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa aku ghafurur rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kan Allah jelas maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Allah maklumin dia pasti kalau aku gak sholat asar, kata dia begitu. Tapi dia lupa lanjutan ayat ini. Surat Al-Hijr ayat 49. Coba lihat lanjutan ayat ini, apa artinya. Wa anna azabi huwal azabul azabul alim. Apa artinya? Azan dulu ya. Koma, waktu jeda boleh dipakai enggak? Enggak boleh. Nah. Dia sebentar, 1 menit. Dia lupa bahwa lanjutan ayat itu bahwa azab Allah juga amat pedih. Jadi di satu sisi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tapi dia harus tahu azab Allah juga amat pedih. Nah, inilah beberapa penghapus-penghapus amal seseorang. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bisa mampu menghilangi penyebab-penyebab ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.